mukanya kusut banget gitu sih? Kalau ada masalah tuh ceritain, jangan dipendam sendiri. Ini loh, aku pengen buka usaha. Tapi dari mana ya modalnya? Oh, kalau mau solusi cepat, mudah dan berkah buat buka usaha, ya udah, cus ke Kur Syariah Pegadaian. Dapetin modal usaha dari kredit usaha rakyat berbasis syariah Pegadaian. Solusi buat entrepreneur muda ngembangin usaha. Bisa diakses dari 4.000 outlet Pegadaian. Plafon pinjaman maksimal sampai 10 juta. Biaya pemeliharaan 3% per tahun. Dan waktu pinjamannya sampai 36 bulan. Syarat dapetinnya gampang banget. Tinggal bawa IKTP dan dokumen lain seperti nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro usaha kecil. Yuk datengin outlet Pegadaian sekarang juga. Info lebih lanjut follow Instagram @sahabatpegadaian. Usaha tumbuh dan berkembang bersama Kur Syariah Pegadaian.